السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. استضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وعلينا البشرى بسعد مستمر ليس يعفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. كل حمد جل أن يحصره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا، مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاه. الله الله في جواره خير مقعد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام قلبي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطنا ما قد سأل يا الله من عطاياك الجسم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله آمن آمن آمن آمن يا الله إندونيسيا رايا آمن يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita tercinta Republik Indonesia, menjaga daripada daerah-daerah kita, menjaga kota-kota kita tercinta. Amin ya Rabb. Menjaga rumah tangga dan keluarga kita. Amin ya Allah. Dan juga semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga guru-guru kita, Amin. Para alim, para ulama kita, orang Amin, tua ya kita. Rabb. Dijauhkan dari segala macam perpecahan, musibah, bala, bencana, dan Amin, fitnah Allah. Akhir zaman. Amin. Dan di antara mereka ada yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada anggota keluarga kita yang pada malam hari ini dalam keadaan sakit. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang menitipkan doa kepada kita, bahkan diri kita sendiri yang pada malam hari ini dalam keadaan sakit. Bihaqi Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha. Innallaha takarrama alaina wa alaikum wa alaihim bisyifa'il ajil wa lutfis syamil wa yahulu bainana wa bainal amradi wal asqam bihurmati Sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuqna jami'al afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah wa yumatti'una bi asma'ina wa absarina wa quwwatina fi sabilihi ويأتي كل سائل سؤله ومأموله المرضي لها رسوله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min dararil asafil muhammadiyyati 'uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ay yaj'ala sa'yi fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda, wa ay yaktuba 'amali fil a'malil maqbula, وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن مواطن الكرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، ونبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا من في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القمي بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقف شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدلة بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك، ونسأل على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين آمين آمان آمان قبول قبول كل حاجتنا مع الصحة والآفية banyak salah banyak kurang saya mohon maaf sebesarnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Habib Umar Zaki yang sudah memimpin kita dalam maulidan kali ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pengumuman teman-teman sekalian, tolong nanti dijaga barang bawaannya. Sekali lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti juga ada beberapa ini yang merasa kuncinya tertinggal, nanti bisa menuju ke saya. Dan kalau ada teman-teman dari panitia nih yang berjalan kemudian membawa kantong yang bertuliskan Ojo Leren Dadi Wong Api, diisi, jangan diputar-putar aja gitu ya. Karena ini untuk umat, kembali untuk umat lagi agar bisa menjadi kahan di dalam sedekah teman-teman kali ini. Seperti itu, kita cukupkan di sini dan kita akan beralih ke panggung utama. Saya serahkan MC selanjutnya kepada Mas Iqbal Faiz. Kepada Mas Iqbal Faiz, seutuhnya saya serahkan. Terima kasih. Saya dadanya. Sama saya? Oh, sama. Sebelum saya mulai, kami mohon kepada Habib Umar Zaki bergabung bersama kami di tengah panggung utama, tafadhol. Teman-teman mohon dibantu, diamankan beliau, diberi jalan ya. Tetap jangan galak-galak ya, jangan galak-galak pakai senyum sama sesama muslim ya. Mohon maaf yang di sini, yang di dekat panggung, izin dulu mau izin lewat untuk Habib. Baik, tafadhol Habib. Tim boleh di sana. Untuk Habib, teman-teman keamanan, crowd control sudah mendampingi Ustaz, mendampingi Habib untuk bisa sampai ke panggung utama. Ya, teman-teman mudah-mudahan ini menjadi hal yang membahagiakan untuk kita. Kita patut bersyukur karena malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam suasana yang syahdu. Habib Umar, kami mohon diamankan teman-teman. Ya, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya para ustadz, para guru, saya mohon berdiri, saya mohon izin. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari su'ul adab, tapi ini bagian dari penghormatan luar biasa Anda semua. Sekali lagi saya ingin sebelah kanan saya mohon khususon yang di sebelah kanan panggung, sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. I love you too, full senyum. Yang tengah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini ingat masa lalu ya. Mana suaranya? Masya Allah, tapi itu dulu ya, 20 tahun lalu. Sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa la yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannah. Surat Yunus ayat 26, posisi paling atas di pojok. Manis. Habis dibuka. Itu cerita tentang bagaimana orang-orang baik dikumpulkan di surga. Betul Ustaz ya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka orang-orang baik akan dikumpulkan di surga dan ada tambahannya yaitu melihat wajah Allah. Mau melihat wajah Allah teman-teman? Mau dong ya, siapa yang enggak mau, karena itu ada kebahagiaan tersendiri. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Dan wajah kita semua insya Allah adalah wajah-wajah yang suci dari qatar. Qatar itu debu yang hitam. Amin. Amin. Ulaika ashabul jannah. Kita akan masuk surga bersama. Sama hum fiha khalidun. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti di surganya Bapak Ibu enggak ada saya, tolong saya dicari di surga Firdaus. Barangkali saya di sana. Ya. Jangan cari di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah, kalau berharap surga, berharaplah surga Firdaus. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya di Yogyakarta, di Masjid Jogokaryan, mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dalam acara yang luar biasa. Ojo leren dadi. Ojo leren dadi. Sekali lagi, ojo leren dadi. Karena dadi wong ape itu pahalanya luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita untuk menjadi orang baik. Gak usah diperdebatkan, baik dulu atau benar dulu. Oh rasa. Ya, kesuen. Yang penting kita beramal baik, insya Allah, Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin melihat amal kita. Kata Rasulullah, i'malu fakullu muyasaru lima khuliqolah. Beramallah kita, sampai kita akan dipertemukan dengan takdir penciptaan kita. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, mohon khusus keamanan, teman-teman keamanan, mohon full senyum. Sepakat? Saya tahu kalian capek, saya tahu teman-teman lelah, tapi mari kita sambut saudara-saudara kita dengan senyum dan hati gembira. Sepakat? Ojo galak-galak, oke? Okay? Sepakat ya? Ada teman-teman Kokam, ada teman-teman yang lain juga, Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi bagian dari amal kita semua, berkumpul di sini dan bertetangga jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah acara puncak dalam Ojo Leren Dadi Wong Apik. Tentu besok masih ada acara selanjutnya. Tapi perkenankan saya Iqbal Faiz menemani teman-teman semuanya sampai nanti subuh malam hari ini. Insya Allah ada Ustadz Abdul Somad, gurunda kita, ada Ustadz Salim, ada Ustadz Lukman, ada Habib Ja'far, dan semuanya yang hadir di sini siap menemani kita semua. Ya, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali acara yang mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillahnya paling kenceng, insya Allah saya kasih hadiah umroh. Sudah ada brosurnya? Ah, brosurnya dulu ya. Insya Allah sudah ada undiannya, nanti insya Allah akan diundi langsung oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara ini setelah kita buka dengan basmalah. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, saya mohon untuk berdiri. Berdiri lagi dong, ya. Ini kita mencintai negara ini. Rasulullah itu mencintai negaranya, ya. Ya Allah. Silakan teman-teman panitia diputar. Silakan duduk kembali. Masya Allah, merdeka. Sudah berasa timnas ya, mau habis itu mau tepuk tangan gitu, ternyata bukan timnas kita ya. Masya Allah, jadi satu saat Rasulullah itu saat hijrah teman-teman meninggalkan Madinah, di beberapa langkah meninggalkan Mekah, itu beliau melihat dari jauh kota Mekah yang beliau cintai. Dan beliau berjanji akan kembali lagi. Ketika mukminin ada dalam suatu negeri, mukminin tidak pernah berbuat kerusakan, sepakat? Ketika mukminin berada dalam sebuah negara, mukminin melakukan perbaikan, betul? Ketika mukminin ada dalam suatu negeri, kemajuan-kemajuan akan terus berkembang. Itu yang kita yakini, termasuk untuk Indonesia. Maka ini adalah awalan dari kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai negeri ini. Teman-teman yang saya muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, disampaikan oleh Bapak Jarod Margianto, Kabiro Bina Mental Spiritual Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fauqa hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salu salati wa atamu salami ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para ustaz, lim ulama, mohon maaf tidak saya sebut itu, tapi tidak berkurang ketakziman saya kepada antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, yang mudah-mudahan kita semua disayang dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan pamit Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem, Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adiwaryo Pakualam ke-8. Dan mengutus saya untuk menyampaikan sapaan beliau dua. Bahwa beliau berdua sangat mentasyukuri, menghargai dan mengapresiasi acara Tabligh Akbar ini. Terlebih menghadirkan para ustadz, para baib yang menjadi lantaran kita mendapatkan terang dalam jiwa dan pikiran kita. Apalagi temanya ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti, jangan bosan, jangan malas, terus menjadi orang baik. Karena Allah berfirman fa'asing kama asanallahu ilaik. Allah tidak pernah berhenti berbuat baik. Dan uswah serta kutuah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan dan anutan kita dalam berbuat benar dan baik. Pada saat yang sama, saat ini tidak ada 1 kilo di sebelah selatan Masjid Jogokarian ini yang digelar dan juga diikuti oleh banyak orang atau banyak jamaah gitu. Pasar malam Sekaten. Katanya sendiri baru mulai besok tanggal 5 sore gamelan Nogo Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo mulai ditabuh ya, kemudian diboyong ke Pagongan Kidul dan Pagongan Ler di pelataran Masjid Pagongan Dalem Masjid Gede Karaton Ngayogyakarta. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 gamelan itu akan diusung kembali masuk ke Ponconiti. Kemudian pada saat itu, pada malam itu, malam 11, malam 12, Rabiul Awal, Ngerso Dalem Sultan Hamengkubuwono X akan berkenan mendengarkan pembacaan riwayat hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besoknya tanggal 12 Rabiul Awal, garebek parten atau gunungan maulud. Paling tidak ada 5 jenis. Ada gunungan yang bernama Jaler, Estri, Gepak, Pawuan, dan Darat. Itu akan digrebek rame-rame sebagai simbolisasi bahwa Sultan dan seluruh rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat babar atau menunjukkan rasa syukur atas kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking besarnya rasa syukur itu, saking tingginya, maka digambarkan rasa syukur itu menggunung. Bahasa Jawanya gunung itu ancolo. Menggunung berarti mancolo. Ada mancolo putra, mancolo putri, mancolo darat, mancolo gepak, dan mancolo pawuan. Oleh karena itu dalam konteks kesyukuran atas lahirnya hadiah Nabiullah Muhammad SAW, mari kita meneladani kebaikan yang senantiasa dicontohkan oleh beliau. Dan berikut saya sampaikan sapaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta seutuhnya saya bacakan. Beliau juga menyampaikan melalui naskah sambutan ini salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Tabligh Akbar hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah Masjid Jogokaryan yang saya hormati. Menjadi orang baik tidak sulit, tidak pernah berperilaku buruk dan rajin ibadahnya, itu sudah bisa disebut baik. Namun menjadi orang baik saja tidaklah cukup ikhtiar untuk menjadi orang baik dan sekaligus bermanfaat bagi keluarga, saudara, dan lingkungan. Kita harus bersyukur masih bisa dan berkesempatan melakukan kebaikan. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dijaga sehingga tetap berperilaku baik dan mulia. Memohon agar tidak dibelokkan hati dengan melakukan hal tercela. Hadirin yang berbahagia, hal paling utama dalam hidup ini adalah terjaganya hati dan lidah. Lebih dari sekedar daging fisik, keduanya adalah kiasan dari nurani dan perkataan manusia. Keduanya memberi pengaruh yang amat menentukan bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Jika hati merupakan pangkal dari kebaikan dan keburukan suatu perbuatan, maka lidah menjadi pintu keluar paling boros untuk kebaikan dan keburukan itu. Karena itu menjaga hati agar lebih bersih dari niatan buruk merupakan hal yang pokok. Kita juga harus mengontrol lidah agar tidak membuat kerugian bagi diri sendiri dan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Segala bentuk aktivitas berupa taat dari Allah dan Rasul-Nya, membiasakan perbuatan baik, mendatangkan kemuslihatan, berniat baik, berperilaku ikhlas, berakhlak yang luhur, dan perbuatan terpuji lainnya merupakan kebajikan yang selalu diperintahkan. Salah satu tujuan diutusnya para nabi dan rasul dan masa dari masa ke masa adalah membimbing umat manusia agar taat melaksanakan amal dan kebajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi upaya kita menjadi insan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terus jaga toleransi dan kunan dengan sesama. Terima kasih. Yogyakarta 30 September 2022, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod, salam kami buat Sultan. Disampaikan loh Pak Jarod, kami kirim salam gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan Pak Jarod sehat, Sultan sehat semuanya, dan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ngomong-ngomong, teman-teman ini kajian, bukan konser ya. Jadi kita sudah sepakat soft laki-laki dan perempuan itu dipisah. Oke, jadi mohon yang masih, tadi saya ada laporan campur parah. Begitu, tolong dipisah. Yang merasa laki-laki, gabung sama laki-laki, Pak. Jangan awur-awuran, ya. Yang merasa perempuan, gabung sama perempuan. Ya, sepakat ya? Oke, mohon yang di depan saya juga begitu, tolong dikasih jarak. Kita sedang kajian, kita hormati majelis ini. Sepakat ya, yang di sebelah sana juga. Yang ganteng-ganteng, kumpul biasanya gitu ya. Yang jelek-jelek, nyebar. Enggak, ganteng semua, cantik semua ya. Masya Allah. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu membahagiakan sekali karena tadi beberapa titik di kota Jogja diguyur hujan dan kesejukan luar biasa malam hari ini. Inilah suasana ukhuwah. Sepakat ya teman-teman ya? Ukhuwah itu sejuk. Gitu ya. Berantem itu enggak asik, betul ya? Berantem itu keringetan. Kalau udah eyel-eyelan itu keringetan, betul ya? Nah, makanya jangan suka keringet-keringetan kecuali olahraga. Yang senang yang sejuk-sejuk aja malam hari ini. Sepakat? Sepakat. Mari rapatkan hati kita, lapangkan tempat duduk kita untuk saudara-saudara kita yang baru saja datang. Dan ingat, yang laki sama laki duduknya. Ya, jangan campur. Itu yang di pojokan tuh. Oh, aku keluarganya mas. Oh iya, ya wes gak apa-apa ya. Baik, teman-teman, sahabatku semuanya, kita akan dengarkan selanjutnya tausiah, kajian, nasihat dari salah seorang guru kita yang paling fenomenal di kota Yogyakarta, yang gantengnya Masya Allah, Kalau ngomongin sirah Nabi, wah beliau pakarnya. Kalau ngomongin soal sejarah Indonesia, beliau ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz? Here we go. Kita sambut Ustadz Salim Afillah. InsyaAllah. Allahu Akbar! Jangan mic saya, ini bagus mic saya Ustadz. Sudah saya setting untuk MC. Beda. Tuh ada MC-nya, maaf Ustadz. Siap. Speknya beda ya. Speknya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadrat al-afadil, hadrat al-mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, guru-guru umat, wabil khusus hadir di tengah kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru, ahlan wa sahlan, Tuan Guru beserta rombongan, guru kita Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, guru kita Al-Habib Umar Zaki beserta seluruh jajaran tim yang hadir dan menguatkan cinta kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pembacaan maulidnya yang kita takdimi guru-guru kita juga Ustaz Handi Boni, Ustaz Irfan Haas dari Wonosobo, guru kita Ustaz Muhammad Faizar Hidayatullah dari Banyumas, guru kita Ustaz Al-Habib Ja'far Al-Jufri, para guru, para asatid lain, dan yang kita takdimi, kita hormati, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah memberikan sambutan tertulis dibacakan oleh Kepala Biro Pembinaan Mental Spiritual Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Jarot Margianto. Jazakumullah khairan rawuhipun, Mbak. Juga pada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10, yang secara pribadi menyampaikan izin sangat ingin hadir di acara ini, hanya beliau sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan yang terbaik kepada beliau dan terus diberikan kekuatan mengemban amanah berkhidmah kepada warga daerah istimewa Yogyakarta bersama Ngarso Dalem dan seluruh jajaran pemerintah provinsi. Jazakumullah ana khairan, hadir pula di tengah kita yang kita hormati Bapak Afnan Hadikusumo, anggota Dewan Perwakilan Daerah Pusat yang mewakili provinsi daerah istimewa Yogyakarta, senator kita. Mewakili yang kami undang pula anggota DPD RI Ustadz Khalid Mahmud STMT hadir, guru kita Ustadz Ahmad Khudori, menantu Ustadz Adabi Darban di Kauman yang sangat kita kenal. Kalau iktikaf di Jogokarian, langganan kajiannya beliau yang mengisi. Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Amin, jazakumullah khairan. Kalau dulu nonton film ketika Mas Gagah pergi, Mas Gagahnya Mas Hamas Syahid Izzuddin, putra beliau. Hadir pula guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para jamaah yang saya lihat dari ujung ke ujung tidak tampak ujungnya. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya, memenuhi undangan panitia ojo leren dadi wong apik. karena leren istirahat itu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang nikmat. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ngendiko, leren istirahat itu kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, kita semua berada dalam sebuah perjalanan. Perjalanan meniti siratil mustaqim, jalan petunjuknya Allah. Jalan untuk mengabdi hanya pada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur seluruh hidup kita, yang telah memberi rizki kepada kita, yang memiliki dan menguasai kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang menjadi panduan jalan kita menempuh kehidupan ini supaya kelak selamat sampai ke kehidupan hakiki di sisi Allah. Ojo leren dadi wong apik karena syariat itu laku. Dari kata laku itulah kita semuanya lumaku, yang artinya berjalan. Maka para wali dulu mengajari masyarakat dengan nembang, lire sarengatiku kena uga ingaranan laku, bahwa syariat itu adalah laku, berjalan di jalan yang diridai Allah. Maka mari dalam berjalan di jalan yang diridai Allah ini, jangan pernah berhenti apapun yang terjadi. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, jika engkau berada di jalan Allah, maka berlarilah. Jika engkau kelelahan, maka berjalanlah. Engkau terluka atau jatuh, maka teruslah. Sambil mengobati luka-luka itu, jangan pernah berhenti. Karena sesungguhnya perhentian kita adalah kelak. Seperti yang tadi dibacakan oleh Mas Iqbal Faiz, di hadapan Allah, ketika kita semua mendapatkan nikmat surganya dan menghadapkan wajah kita kepada seagung-agung nikmat ru'yatullah, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang diharapkan adalah guru kita Ustadz Luqman dan Ustadz Abdul Somad. Maka saya cukupkan dengan menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin hadirat semuanya yang hadir, karena keadaan tentu Masjid Jogokaryan ini hanya masjid kampung, tetapi harus menampung tuh banyak jamaah yang hadir dari berbagai penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, kekurangan, rasa sempit dan sesak, tapi saya percaya kelapangan hati hadir semua akan menjadikan lapang majelis ini lapang sampai kita bertetangga di surga. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kepada masyarakat Jogokaryan, jamaah Masjid Jogokaryan, kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas segala dukungan, atas segala support tersenggaranya acara ini, dan juga bahwa telah direpoti sejak tadi subuh dalam mobilitas, dalam akses, dalam ruang gerak dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah ganti dengan kelapangan surga. Dan izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang dikomandani oleh Mas Ali Abdullah beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi acara ini, menyelenggarakan. Dari semua tidak ada yang kecil perannya, semua peran dan bertugas sebaik-baiknya, maka semoga menanti menjadi tambahan bobot amal kita di sisi Allah menjadi saksi kebaikan kelak di akhirat. Barakallahu fikum ajmain. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Salim Afillah. Mohon maaf saya di sini ya teman-teman ya, saya enggak enak di belakang beliau semua. Sekali lagi terima kasih Ustaz Salim Afillah atas sambutan dan juga kajian singkatnya yang cukup menggetarkan jiwa. Saya jadi kepikiran ya kalau warga Jogokaryan ini sudah meluangkan ruas jalannya, waktunya, kita rusui gitu ya Ustaz Salim ya. Betapa pahala mengalir insya Allah untuk warga Jogokaryan. Takbir! Kita doakan mudah-mudahan orang-orang Jogokaryan bertetangga kita di surga insya Allah dan husnul khotimah. Amin. Itu adalah tujuan dari orang-orang beriman di dunia. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan khutbah singkat atau ceramah singkat dari guru kita yang kedua. Beliau adalah founder dari Kan Infak Beras dan juga Baitul Munzalan Indonesia. Mudah-mudahan saya enggak salah. Kalau teman-teman yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya sering lihat teman-teman namanya pasukan amal soleh berseliweran dari pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain untuk tugas sederhana yaitu menghantar beras. Nah, beliau ini adalah foundernya. Orang yang menginspirasi para pemuda, orang-orang di sekitar kita semua untuk terus bergerak melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu dianggap sederhana. Tapi luar biasa. Kita sambut dengan takbir Ustadz Kiai Luqmanul Hakim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang sangat saya hormati takzimi guru kita Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, tuan rumah Sahibul Bait Ustaz Salim Afillah, Bapak Gubernur dan juga yang mewakili para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, Ustaz, para guru yang mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu, muslimin muslimat, abang kakak, ayah bunda yang insya Allah kita semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin Allahumma, amin. Ini aminnya tuh pelan gitu ya, karena akhir bulan. Di sini baru ada Ustadz Faizar ngurusin jin, lupa bawa Ustadz akhir zaman. Tapi saya rasa kayaknya perlu kajian tambahan yaitu kajian akhir bulan. Karena wajah-wajah orang-orang ini saya lihat banyak yang tersiksa karena bukan jatuh cinta, jatuh tempo. Sakit gitu wajahnya tuh. Sedih gitu. Pinjaman online, debt collector, tanggal 30 ini Masya Allah gitu. Kok tanggal 1 lama sekali gitu. Tinggal nunggu berapa jam. Alhamdulillah kita hari ini dikumpulkan Allah dengan segala nikmatnya. Saya lihat wajah-wajah antum ini ganti-ganti materinya. Noleh ke sebelah sini, wajahmu adalah kontenku gitu. Lihat sebelah sini, beda lagi masalahnya. Lihat sebelah sini, banyak masalah. Pok sebelahnya bilang gini, saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Coba aja lihat. Tagihannya beda-beda. Tidak ada manusia di dunia ini gak punya masalah. Dan setiap orang pasti kembali ke Allah. Ada dua cara kembali ke Allah. Nomor satu, pintu masalah. Kalau sudah ustadznya panjang, ustadz gitu. Berarti lagi banyak masalah. Kalau sudah enggak ada DM-DM lagi, udah laku rukonya. Manusia dapat bisa kembali ke Allah itu cuma dua cara. Satu masalah, yang kedua syukur. Tapi kata Allah, Yang bersyukur sedikit. Yang banyak syukuran. Betul enggak? Yang bersyukur sedikit, yang syukuran banyak. Pindah rumah jam 11, azan berkumandang jam 12, masih sibuk nerima tamu. Jam 2:30 itu pun kalau ingat baru sholat zuhur. Acaranya apa tadi? Syukuran. Sholat zuhurnya? 2:30. Itu pun kalau ingat. Tapi yang banyak bisa sujud kapan? Waktu punya masalah, habis egonya, habis bisnisnya, hilang istrinya, hilang suaminya, rusak anaknya. Baru dia bisa, ya Allah, ini yang biasanya jidat print, sekarang fingerprint, baru bisa jidat print. Kapan bisa sujud? Ketika punya masalah. Dan saya dipertemukan Allah dengan banyak orang yang hilang sombongnya ketika punya masalah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Jomblo ujian nasional. Mana yang jomblo? Ikut saya ya. Jodohmu tidak akan kemana-mana. Mana jomblo nih? Pura-pura lupa malam ini. Ikutin, ayo. Ayo. Mas MC bantu ya. Ayo. Jodohmu ya. Tidak akan kemana-mana. Tapi sainganmu di mana-mana. Makanya kalau doa yang lengkap. Mana yang laki-laki? Minta laki-laki, jodoh itu. Laki-laki jomblo. Iya, cek. Bapak-bapak jangan angkat tangan. Kasian. Tidur di luar nanti. Loh kok itu yang angkat? Kalau doa CSM yang lengkap. Ya Allah, saya perlu jodoh. CSM. Apa tuh Ustaz? Cantik, solehah, dan mau. Kalau doa yang realistis. Kakak-kakak juga gitu. Kalau doa, ya Allah, berikan saya jodoh ya Allah. GSM. Ganteng, soleh, dan mau. Kalau enggak mau susah. Yang realistis. Kalau masih enggak dapat, bilang ya Allah, turunkan speknya ya Allah. Kayak mic tadi. Saya bagian stand up comedy aja. Di materi utama Tuan Guru. Hijrah itu adalah proses memperbaiki diri. Coba diulang. Tapi jangan jalan sendiri. Sendiri itu berat. Lihat aja yang bikin macet itu jomblo. Karena satu motor sendirian. Coba kalau dia gonceng, kan gak macet. Jangan jalan sendiri. Kebaikan ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Coba diulang. Kebaikan ada musuhnya? Pasti ada musuhnya. Imam Syafi'i waktu ditanya sama sahabat, kenapa engkau enggak baper? Orang-orang fitnah engkau, wahai Syafi'i. Imam Syafi'i santai betul jawabnya. Allah jadi fitnah punya anak. Nabi Muhammad dibilang dukun, dibilang penipu. Apalagi cuma Syafi'i. Ada orang baru posting satu kali, baru posting kebaikan, yang nge-like cuma dia. Baper. La ilaha illallah. Ini namanya Ustadz generasi stroberi. Cantik, bagus, keren, senggol dikit jatuh. Penyok, tahu tengok ketua panitia. Jogja rasa Medan malam ini. Tolong itunya kau apakan supaya jangan? Apa kali? Orang Medan paham. Kebaikan pasti ada musuhnya. Tapi kebaikan pasti ada penolongnya. Allahu Akbar. Allah tidak tanya berapa banyak kontribusimu saja. Tapi Allah bertanya, kemana engkau sedang berpihak? Ingat semutnya Nabi Ibrahim? Dia bilang, air yang aku bawa tidak bisa mematikan api. Tapi aku sedang menunjukkan pada siapa aku sedang berpihak. Kebaikan pasti ada penolongnya. Karena al-haqqu min rabbika. Dia yang menurunkan hak, pasti dia yang menurunkan pertolongan. Waktu mau dikejar sama Fir'aun, Nabi Musa santai bilang, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdini. Nabi Musa bilang, Tuhanku bersamaku. Tapi baginda Rasulullah SAW bilang apa sama Abu Bakar? La tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau bahasa Pontianaknya, tenang boy, Allah sama kita. Gimana kalau bahasa Pontianaknya? Tenang boy, Allah sama kita. Pontianak ada Allah? Di Jogja ada Allah? Di Sleman ada Allah? Ada. Allah sama kita. Apa Allah bilang? Innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang baik. Makanya acara kita malam hari ini ojo leran dadi wong apik. Tepuk tangan dulu untuk wong apik. Ustaz promosi apa? Yang ini, bukan deanya. Sama sekalian bajunya lah. Kenapa harus jadi wong apik? Karena Allah bersama orang baik. Itu satu. Yang kedua, Allah tidak perlu kita. Apa yang kedua? Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Siapa yang perlu Allah? Allah perlu sedekah kita? Allah perlu sholat kita? Tidak. Ada satu orang kata baginda Rasulullah, jarak antara dia dengan surga sudah sehasta. Sampai dia beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yadkhuluha. Jaraknya sudah sehasta. Masuk neraka. Satu amalan. Tapi ada orang yang jaraknya antara dia dengan neraka sudah satu hasta juga. Beramal dengan amalan ahli surga, hatta yadkhuluha. Masuk. Apa artinya hadis ini? Kalau orang sepilis, sekuler, pluralis, dan liberalis, sepilis singkatannya. Dia bilang apa? Kalau gitu gak usah beramal, gak usah berbuat baik. Toh yang sudah berdekat pun masuk neraka. Ini menunjukkan dan mengajar kepada kita, orang yang sudah dekat dengan surga gak boleh sombong. Karena ada potensi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang sudah banyak dosanya, yang sudah hitam kotor, juga gak boleh putus asa karena Allah Maha Pengampun. Ayo ikhaya. Kita pernah salah. Tapi pengen soleh. Yang punya dosa di sini? Banyak kalau saya. Kita pernah salah. Pengen? Kita pernah nakal. Coba bilang. Tapi pengen beramal. Kita pernah maksiat. Tapi pengen taubat. Itulahnya, saudaraku. Oh. Seberapa banyak pun dosamu di masa lalu, Allah Maha Pengampun. Saudaraku, tenang saja. Gusti Allah. Boten sare. Ojo leren dadi wong ape ini, mudah-mudahan jadi pengingat bahwasanya Allah boten sare. Apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti membahasnya. Oke, sip, siap. Yang mau masuk surga mana? Yang mau mati berapa orang? Tepuk sebelahnya bilang, tidak realistis. Mau masuk surga itu, mati dulu. Tepuk sebelahnya bilang, saya ikhlas. Kalau antum duluan, saya terakhir. Atau saya terakhir, antum duluan. Sama aja. Teman-teman, ojo leren dadi wong ape ini, ada ujiannya. Tiga ujiannya nanti. Satu, pecah belah. Apa? Dua, berhenti karena yang hal yang remeh, temeh. Kenapa ndak ikut lagi, kenapa ndak join? Ndak dapat kaos. La ilaha illallah. Harga dirinya seharga kaos. Belilah sendiri. Full heart, promosi, ndak iklan terang-terangan. Gimana lah gitu kan. Oh, saya ndak paham, paham pasti. Beli sendiri, datang sini, beli baju. Berhenti gara-gara hal yang remeh-temeh. Aku perlu Allah, kita yang perlu Allah, Allah ndak perlu kita. Emang kalau kita baper terus Allah bujuk-bujuk gitu. Saya tahu wajah-wajah antum nih ada yang di-kick dari grup. Di remove maksudnya. Ada yang lebih parah. Di left sama grup, Ustaz. Hijrah satu. Rupanya teman-teman di grup hijrah satu sudah pindah ke hijrah dua. Semua orang pindah, dia gak dimasukkan, Ustaz. Namanya di left sama grup. Pengalaman. Dan engkau gak sendirian gitu loh. Biasa aja. Coba bilang, ya West Bend gitu. Aku rapopo. Jangan berhenti karena hal yang remeh-temeh. Gusti Allah mboten sare kok. Mohon maaf, nyun sewu. Pelacur ngasih minum anjing aja dibalas sama Allah. Masa antum jaga sekini, nyiapkan makan, warga-warga sekitar mengikhlaskan tempatnya. Lewat rumahnya kami lewati tadi. Masa gak dibalas? Gusti Allah mboten sare. Sekecil apapun kebaikan, pasti dibalas. Allahu Akbar. Ada yang kipas-kipas pakai baju, nyiapkan tempat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Allah pasti membalas dengan balasan terbaik. Tapi ujian kebaikan ojo leren dadi wong ape, masih ada ujian yang ketiga. Apa ujiannya? Penyakit merasa. Apa ujian yang ketiga? Penyakit apa? Sayalah. Apa? Foundernya. Kalau gak ada saya. Sampai memuntah dia ngomongnya. Kalau kata orang Sambas, ada orang Sambas sini? Ada orang Sambas itu? Saya nak gile aku. Malar nyebut ya terus. Nggak dimention, baper. Nggak disebut, nggak di tag, baper. Kok sebelahnya? Kayaknya saya kenal orangnya. Apa-apa harus dimention, apa-apa harus di tag, apa-apa harus dimention. Nggak yakin ke Allah Maha Melihat, nggak yakin ke Allah Maha Mendengar. Banyak amal-amal kita yang hangus karena kamera manusia. Amalan sia-sia gara-gara kamera manusia. Hi guys. Hi guys official maksudnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berapa produk hari ini saya promosikan? Tak dimention baper. La ilaha illallah. Katanya Allah Sami'un Basir. Katanya Allah Alimun Bidzatis Sudur. Jangan-jangan ayah bunda, abang kakak, amalan-amalan rahasia itu yang justru ngantarkan kita ke surganya Allah. Cina, terakhir saya tutup, kemarin saya baru pulang umroh, mengawal jamaah, membersamai jamaah. Ada satu jamaah, panggilnya Pak Ci Usman, Pak Ci, Pak Ci, Pak Ci. Dari ekspresi wajahnya, Ustaz, hampir kalau setiap ngomong dia bilang sukainya naku di situ. Saya suka sekali di sini. Berkali-kali ngomong begitu. Umroh semangat. Ya sudah tidak muda lagi umurnya. Tapi paling semangat di antara kami jamaah yang lain. Dan selalu mengulang kalimat yang saya suka. Selesai kami umroh. 2 hari kemudian beliau sesak nafas. Keluar dari kamar sempat terjatuh. Ustaz, bawa pakai kursi roda. Masuk rumah sakit. Meninggal dunia. Disolatkan di solat maghrib. Sekian puluh ribu orang menyolatkan beliau. Di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Dan tim saya yang mengawal Ustadz bilang, Ustadz ini jenazah VIP. Dilewatkan pakai mobil, dilewat jalurnya Imam Masjidil Haram. Kemudian jenazahnya wangi Ustadz dari semenjak dimandikan sampai menuju Masjidil Haram. Saya pulang ke rumah ke Pontianak, saya tanya, apa malan Pak Cik nih? Ternyata beliau seorang guru, hobinya ngasih makan orang Ustadz. Sampai mohon maaf, anak kucing, cing pun, video call sama beliau. Sebentar Pus, nanti ayah balik ya. Dia dengan kucing manggil ayah dan anak. Kucing tuh dianggap anaknya. Dibelikan amplang, dibelikan ikan. Kalau tamu sudahlah sembelih ayam, apa dan segala macam. Apalagi amalnya? Setelah subuh ada di lemari beliau tuh kotak uang Ustaz. Khusus yang apa? Pecahan-pecahan uang Ustaz. Bekas-bekas gelang uang itu loh yang 20 ribu, 100 ribu yang warna merah, warna hijau tuh. Kumpulan uang-uang sedekah subuhnya beliau, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Tapi yang saya tanya apa malah yang paling menonjol? Suka ngasih makan orang, bersenang-senang ketika nyambut tamu, bahagia dengan kebaikan yang beliau kasih. Jangankan orang, kata anak-anak dan cucu-cucu bilang, kucing ya dikasih makan. Ojo leren dadi wong ape ujiannya. Pecah belah, berhenti karena hal yang remeh-temeh, dan penyakit merasa. Supaya hilang penyakit merasanya, rumusnya 2L. Apa? Lakukan, lupakan. Apa rumusnya? Lakukan, lupakan. Karena Allah perlu kita, kita yang perlu Allah. Ingat tadi di awal, hijrah adalah proses memperbaiki, tapi jangan jalan gandeng temannya. Yang di samping kanan aja. Boleh? Yuk, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mulai hari ini dan seterusnya, izinkan saya menjadi saudaramu, saudara sampai surga, saudara sampai surga, bersaudara sampai surga. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah saudara. Jadi orang baik. Saya mencintaimu karena Allah. Saudara di dunia, bertetangga di surga. Toleh ke kanan, toleh ke kiri, ingat-ingat ini saudara sampai surga. Bersaudara sampai surga. Coba diulang. Sekali lagi, bersaudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Po, saudaranya bilang la tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih saudaraku, Allah bersama kita. Gusti Allah boten sare. Sekali lagi, saya mencintaimu karena Allah. Amin. Matur nuwun sangat, matur nuwun ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat judul baru leh, besok leh. Apa? Saya saudaramu. Apa lagi? Gusti Allah mboten sare. Nah, next acaranya itu judulnya ya. Saya kalau sama Habib Ja'far juga dianggap saudara. Habib Ja'far, saudara siapa? Ah. Berarti dianggap saudara ya. Terima kasih Habib Ja'far, insya Allah. Talk salah satu idola saya. Masya Allah ini adem ya dengerin saat Kiai Luqmanul Hakim. Jadi beliau ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan Ustaz Salim, Kiai Luqman, juga para guru kita diberikan panjang umur ya, dan memberikan manfaat kepada kita semua. Karena hilangnya ulama, wafatnya ulama itu akan wafatnya ilmu juga, hilangnya ilmu. Maka kita doakan guru-guru kita diberikan panjang umur dan menebar manfaat untuk kita semua. Jadi ada yang pas lagi ada masalah Ustaz, Kiai, ada yang lihat foto istrinya. Jadi dia rupanya kalau lagi ada masalah, dia lihat foto istrinya. Ternyata masalah terbesar ada di sini. Enggak seberapa. Masalah, wah ternyata masalahku lebih besar gitu. Kalau lihat foto suami juga begitu ya Bu ya. Iki masalah paling gede katanya. Enggak ya, mudah-mudahan kita semua jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dari rumah tangga itulah muncul peradaban-peradaban yang luar biasa. Kita pingin negara ini jauh lebih baik ke depan. Insya Allah. Mungkin bukan dari kita, tapi insya Allah dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Baik teman-teman, terus saya ingatkan untuk yang baru saja datang, yang cowok, yang ikhwan, tolong masuk di barisan ikhwan. Ya, jangan jadi laki-laki tulang lunak. Sukanya mefet-mefet ya, gak boleh. Ya, ini acara kajian, bukan acara... Dulu saya namanya, nama radionya GSM juga, Ustaz. Goyang Sa'marmi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Radionya apa ya? Ah, iya. Radionya udah tutup, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Golek sanggup mati, betul. Le, catat le ya. Oh iya, ada petugas yang memutar kotak. Tulisannya ada Ojo Leren dari Wong Ape. Sekali lagi, saya tahu senyum itu sedekah, tapi tolong jangan cuma disenyumin itu ya. Dimasukin kayak berapa ya. Jadi yang bawa juga gak sedih-sedih amat. Oke, kita cek dulu takbir dan semangatnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita sambut Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Boleh dinyalakan HP-nya yuk. Oh, yuk nyalakan HP-nya yuk. Biar seru ya. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Medan, jangan lupa membawa kawan. Malam ini malam pengajian. Saya mulai dari RW 9. Kesana. Jadi salah satu ciri wong apik itu dia bersikap adil. Jadi saya ke sana dulu, habis itu baru ke depan, setelah itu baru ke samping kiri, alhamdulillah belakang enggak ada, baru ke atas. Setuju? Deal? Mohon maaf para habaib, para asatiz, para alim, para ulama, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur atau yang mewakili, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada yang khawatir cemas tadi, jantungnya tidak normal karena khawatir turun hujan. Rupanya Allah kabulkan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang khawatir dapat posisi apik, lupa bawa air minum. Alhamdulillah ada abang kita membawakan minuman. Dalam kurung bayar sendiri. Calon suami idaman. Ustaz Abdul Somad, iya. Tadi yang dibacakan Habib Umar Zaki di depan rame-rame itu apa Pak Ustaz? Itu jenengnya apa? Iku maulid. Maulid itu apa? Maulid itu kumpulan syair-syair. Isinya apa? Isinya siji loro telu. Yang pertama sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga doa. Maulid itu siapa aja yang nulis? Ada yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, namanya Maulid Burdah. Ada yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far, namanya Al-Barzanji. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi, namanya Simturar. Ada maulid yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz Darul Ulum dari Tarim Darul Mustafa, namanya Adhiyaul Lami'. Ada maulid yang ditulis oleh Imam Ad-Diba'i. Oh, jadi kalau gitu maulid banyak. Wakeh tenan. Kenapa mesti maulid itu dilantun-lantunkan pakai irama? Kenapa mesti memuji-muji Nabi? Nabi kenapa mesti dipuji? Loh. Kenapa enggak pakai biasa aja? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik, selesai. Artinya tadi beda kan? Bang Iqbal host kita malam ini kan beda. Ketika manggil nama Ustaz Somad dengan Ustaz Alim kan beda kan? Pas manggil Ustaz Somad, berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Titik, selesai. Tapi waktu manggil Ustaz Salim, Ustaz yang sangat fenomenal. Di Yogyakarta, sampai ke Eropa, baru pulang dari Belanda, yang diminati oleh anak-anak muda. Orangnya ganteng dan gagah perkasa. Sampai berapa banyak burung yang terbang harus patah sayap jatuh ke tanah. Karena gak tahu kenapa. Kalau ada orang mengatakan kenapa mesti dipuji? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta, maka kata-kata itu mengalir begitu indah. Sampai apa mereka katakan? Tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang sebagai bulan purnama, maka beribu bulan-bulan purnama akan hilang sirna tanpa cahaya. Begitu. Tapi kadang orang kalau sudah muji ini banyak nipunya. Makanya penyair-penyair itu dikatakan pendusta dan pembohong. Allah mengatakan, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ. Tidak layak kami ajarkan syair kepada dia. Dan dia tidak sesuai untuk bersyair. Makanya Al-Quran itu syair. Lebih mulia, lebih hebat. Jadi siapa di antara adik-adik yang tidak pandai bersyair, ngapal Quran. Wis, mudah-mudahan semuanya menghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mesti dilantunkan Pak Ustaz? Kenapa mesti dinyanyikan Pak Ustaz? Kenapa enggak disebutkan saja? Loh. Orang kalau mengekspresikan sesuatu itu dia akan dengan lantunan. Gimana Mas? Suratku sudah sampai? Surat kamu sudah sampai. Tapi kalau dia sudah larut dalam cinta, telah ku terima suratmu nan lalu. Saya segan kena depan Mas. Kalau di Tanah Lapan, 3 album kita nyanyikan. Jadi orang kalau sudah sampai pada satu tingkat tertentu, mulutnya bergumam, hatinya berbunga, pikirannya ceria, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang luar biasa. Tapi biasanya kata-kata itu keluar kalau lagi patah hati. Kalau lagi jatuh cinta, jadi nikah, itu yang keluar bukan kata-kata, terus anak. Mohon maaf ya. Tapi kalau enggak jadi nikah, kenapa begitu indah antara Zainuddin dan Hayati? Karena enggak nikah. Coba kalau jadi. Akhirnya begitu Qais itu enggak jadi nikah dengan Laila, muncullah syair-syair yang luar biasa, yang di luar akal pikiran manusia. Apa kata Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Sendal. Sendal itu kan paling bawah diinjak-injak kaki. Ada yang lebih hebat lagi dari sendal. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Oh, memang betul-betul gila. Adik-adik kalau ingin kata-katanya indah, enggak usah nikah. Justru dengan menikah punya anak, kata-katanya akan tetap indah sampai pada hari kiamat. Ungkapannya tetap api. Kenapa? Karena dia punya prinsip ojo leren jadi wong api. Sekarang yang dicari orang kan itu. Pergi ke hotel, disediakan air panas, ada gula dan teh, ada gula warna putih. Pasti dia akan telpon, wah ada gula leren. Yang warna merah. Saudara King dimulai. Yang biasa Allah. Ini ujian. Jadi. Akhir bulan memang payah koneknya. Itu namanya ketawa nyusul. Masya Allah. Tabarakallah. Kenapa mesti bersyair? Karena orang kalau sudah jatuh cinta akan keluar kata-kata indah dari mulutnya. Kenapa mesti dilantunkan? Karena orang kalau sudah terlanjur cinta sayang, maka akal pikirannya mengeluarkan bergumam lantunannya yang begitu indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa فقالين والفاري قين من عرب ومن عجمي. Saya yakin adik-adik tidak mempermasalahkan apa yang kita lakukan malam ini. Tapi nanti begitu rekaman ini ditonton, karena ini streaming semua orang, pasti beberapa akan WA nanya, tadi itu baca apa? Baca maulid. Maulid itu apa? Pokoknya maulid. Kami dari kecil udah gitu di Jogja. Sejalan antara budaya sebagai seorang Jawa, sebagai seorang Muslim, itu ada di Yogyakarta. Betul. Buktinya nanti pada tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal, maka di Yogyakarta semuanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak paham gak dengar kata sambutan Sultan tadi. Nanti ada siaran ulangannya insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengagungkan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maulid selalu dibaca. Wong apik kabeh nek jagong, semua orang yang baik-baik ini kalau duduk ngumpul bersama terus mau ngapain? Ya itu diisi dengan maulid. Dengarkan maulid, yang hafal ikut, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Lihat orang angkat tangan, kita angkat tangan, doa. Enggak ada ruginya. Lihat orang ngusap-ngusap, tangan yang diangkat itu Allah tidak akan meninggalkan dalam keadaan sifran kosong. Innallaha hayyun karim. Allah maha hidup, Allah maha dermawan, Allah maha api, Allah maha baik. Innallaha yastahyi. Allah malu melihat tangan yang sudah diangkat turun dalam keadaan. Itulah mengapa setiap selesai kita angkat, kita usapkan ke muka, karena ada barokahnya. Jadi jawab pertanyaan yang selama ini bingung nanya, Ustaz kok glowing? Bukan karena minum susu kedelai. Itu bukan karena jus bengkoang. Karena barokah yang diusapkan dan lampunya terang benderang. Peran lampu luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti baca maulid? Untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti baca syair? Begitulah ungkapan keindahan. Kenapa mesti berdiri? Tadi kenapa berdiri? Tala'al badaru 'alaina min saniyatil wada. Kenapa mesti berdiri? Kenapa mesti berdiri? Kenapa ketika berdiri memuliakan Nabi kau pertanyakan? Dan ketika host minta berdiri lagu kebangsaan kok enggak pernah nanya? Kepada seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah. Pernah enggak melihat orang nyanyi lagu Indonesia sambil bari? Indonesia tanah airku. Kita berdiri itu memuliakan jasa para pahlawan. Memuliakan para syuhada. Darahnya, nyawanya diberikan untuk bangsa ini. Kita berdiri pun enggak mau. Yang enggak mau berdiri menghormati pejuang, syuhada, marah. Enggak, mati aja. Tinggal berdiri mau. Pelit kali, bakhil sekali. Lalu kemudian siapa yang mengajarkan kepada para syuhada, founding father, pendiri negeri ini, bahwa mencintai negeri ini bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Yang mengajarkan itu adalah dia yang mewariskan para ulama. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak Ustaz, berdiri sih berdiri, tapi berdirinya kok kelamaan. Terus ente berdiri di pasar nunggu istrimu beli kangkung 2 ikat ngomongnya 3 jam. Itu sabar apa takut? Kau berdiri nunggu dia lama pergi ke mall. Ustaz ini selalu perempuan yang jadi korban. Oke kita balik. Ibu-ibu yang berdiri nunggu suaminya pulang. Papa di mana? Di jalan ma. Kok gak sampai-sampai? Macet. Yang lain sudah sampai. Ini macetnya di bensin. Kenapa berdirimu lama tidak pernah kepermasalahkan? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran jamaah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari tadi gak ada yang saya permasalahkan. Berarti gak mikir. Salah itu kan ada sama orang mikir. Makanya yang paling gak ada masalah di dunia ini orang gila. Ini gak masalah. Kata COVID, yang ini kita serang. Gak usah, dia udah masalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wong apik kalau dia sedang duduk ngobrol, dia sedang bersama, yang didengarkannya juga apik. Apa yang paling apik? Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling apik? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling apik? Sirah, sejarah orang paling mulia. Kalau tidak karena dia, kita tidak masuk surga. Kalau tidak disebut namanya, majelis ini menjadi majelis bangkai busuk dan berbau. Mudah-mudahan dengan menyebutnya, kita pun mendapatkan kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal. Ada orang, ini kajiannya saya bahas hari Rabu kemarin. Rabu pagi subuh di masjid dekat rumah saya, ngaji Riyadhus Shalihin. Bagi yang udah ikut streaming, alhamdulillah. Bagi yang belum, beli paket 2 giga. Alhamdulillah, habis 20 menit. Mana-mana kita lanjutkan ke depan. Kenapa Ustaz bagi-bagi begini? Karena kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan melambai-lambai, nampak saya lambaian tangannya di tepi mataku. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan ram, jangan dimakan di waktu siang. Jamaah jangan melambai-lambai, isi ceramah Ustaz Somad bisa hilang. Mohon izin Ustaz membelakangi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hebatnya wong apik. Kita ke samping, dia senyum. Kita membelakang, dia senyum. Yang paling kita khawatirkan wong apik nih kalau sampai dia marah, dia roa, belum keluar dari mulutnya, pintu langit sudah terbuka. Maka jangan aniaya wong apik. Minta maaf, saya aja Ustaz kaget. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk memohon izin mereka. Dan semua kabeh wong apik iki, semua ndas iki ya. Sirah. Mohon maaf, saya bahasanya bahasa Jawa Medan. Semuanya menundukkan kepala, menunjukkan setuju. Makanya saya berani menghadap ke sana. Andai mereka tidak menundukkan kepala, maka saya tausiahnya begini. Kasihan kameramen. Jadi ada satu orang. Mimman kana qablakum. Orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Dia datang ulamanya. Ulama Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata ulama Bani Israel. Tidak ada maaf bagimu. Diambilnya pisau. Kalau kau yang ke-100. Genap mati. Lalu kemudian dia datang ulama lagi. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata ulama yang satu ini mengatakan, ya Allah mengampun dosa. Lalu kemudian orang itu pun pulang dan mati. Setelah dia mati, malaikat berkonflik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ya ini masuk surga. Kenapa? Karena dia wis dadi wong apik. Dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, dia enggak masuk surga. Kenapa? Karena dia belum beramal. Dia baru tobat, belum beramal soleh. Gimana mau masuk surga, amalnya belum ada. Lalu datang malaikat yang ketiga. Jadi ternyata malaikat itu pun masih konflik. Jadi andai wong apik iki masih konflik, maklum. Karena belum jadi malaikat. Walaupun wajah-wajahnya sudah ada seperti malaikat. Maksudnya malaikat azab. Kata malaikat yang satu lagi mendamaikan, kita ukur dia sekarang sedang berada di mana. Di sana kampungnya orang jahat, di sana kampungnya wong apik. Sekarang kita lihat dia lebih dekat kemana. Setelah diukur jenazahnya, Shibron sejengkal lebih dekat ke tempat wong apik. Kata malaikat rahmat, berarti tenang, dia dimasukkan ke dalam surga. Sejengkal saja dekat dengan wong apik masuk surga. Apalagi kalau sejengkal dari Masjid Jogokarian. Semua orang-orang yang berapa rumah yang kami lewati tadi di belakang. Kalau ngelewati jalan izin sama Kapolres, Kapolda selesai. Ngelewati rumah orang gimana ngurus izinnya? Saya lewat belakang. Belakangan baru saya tahu gimana panitia ngasih izin. Gitu keluar, foto ya Pak Ustadz? Iya. Ternyata tidak semuanya gratis guys. Mudah-mudahan saudaraku ini dilapangkan Allah rezekinya. Sebagaimana mereka memudahkan halaman rumahnya untuk dakwah. Mengikhlaskan. Berapa yang gak masuk rumah ini motor lagi di luar sampai sekarang. Menunggu acara kita selesai. Dan mereka berdoa, ya Allah. Tausiah Ustaz Abdul Somad. Kalau bisa 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 kilometer ke sana Pak Ustaz. 1 kilometer ke kiri Pak Ustaz. Ya, dan saya percaya. Karena saya yakin mereka wong apik. Yang enggak percaya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri dengan wong apik, walaupun kau belum sempat berbuat apik, tapi insyaallah Allah akan menggolongkan engkau bersama wong apik kabeh. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad ini wong apik. Saya bukan wong apik, tapi baju saya baju wong apik. Mana contohnya? Cool. Kenapa di sebelah kiri? Karena hatiku yang selalu berdegup kencang ketika di akhir bulan. Ya Allah tabarakallah. Begitu juga dengan rotinya. Roti wong api mereknya Dea. Bajuku, baju wong api. Snackku wong api. Udah diambil. Udah. Jelas royaltinya ini. Air minumku, air minum wong api. Ojo leren dadi wong. Walaupun warnanya, ini warna gula aren. Kecoklat. Bajunya, sepatunya ada. Cuman gak saya bawa naik ke atas. Sepatunya wong api. Masih baru karena belum dipakai lama. Tapaknya aja masih putih. Sepatu wong api, baju wong api. Kenapa Ustadz mesti umumkan wong api ini? Kenapa wong api ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya. Orang sakau bangga dengan sakaunya. Orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa. Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan baju yang sobek-sobek, yang koyak-koyak. Bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman. Malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Afillah. Malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran-pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Buka pintu langit. Tapi Ustadz kalau doanya cuman itu gak solusi Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. Amin. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang tua itu yang udah nikah pun ngaminkan juga. Yang di atas-atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya gak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Terakhir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong kalimat yang tadi sebelum di-upload, di-edit. Kalian pikir saya berani? Saya takut juga. Terakhir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah wong api iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu enggak mau masuk surga sendirian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu, tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya masuk surga dia gak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Semuanya masuk surga insya Allah. Ketika saya posting gambar saya dengan asatis. Berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga. Ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku gak yakin masuk surga? Dia aja, Dia aja yakin masuk neraka. Masa kita gak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong apik itu kan enggak bisa cuman di Jogokarian. Waktu di sini kabeh apik, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini apik kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa? Yang salah jin. Malam ini Ustadz Faizar hadir untuk meyakinkan. Hah? Beliau sedang meyakinkan bahwa memang gak ada. Kalaupun ada jin Islam yang ikut ngaji semuanya. Gak ada. Mana jin buang anak? Ada. Enggak ada. Terakhir ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang banyak orang. Ustaz Somad bisa doakan suami saya? Kenapa bu? Gak sholat. Terus mungkin diganggu jin. Bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar rukyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Enggak ada. Ternyata memang jin enggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Emang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Enggak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin ini. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah itu kita. Karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang. Nina bobo, oh Nina setan. Adapun lalu kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Namanya kita bisa baik seperti ini, betul? Tuh ngaku. Makanya kita ini punya lingkungan tiga. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu, bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Jogokarian nih. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga, dekat masjid. Tapi gak pernah ke masjid. Pas ditanya, gak pernah ke masjid. Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid. Maka kita sudah masuk. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitbah mah dipotongnya. Itu hadis motivasi orang yang baru tobat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3. Ini orang yang gak pindah-pindah level ini. Yang penting hadisnya sejengkal itu aja dipegang. Nah itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2. Dia di situ. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya gak pernah tinggal. Tadi saya jalan. Pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Cuman saya segan nanya adik-adik ini. Sebenarnya dalam hati mau nanya, kalian kok gak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustadz Salim, itu sholat di sini pakai kloter, Ustaz. Kloter yang keberapa itu, Ustaz? Enggak muat. Oh. Juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi yang enggak sholat, kamu enggak sholat. Kita kloter berikut. Ingat, kita boleh menjawab bersilat lidah. Tapi ada dia yang selalu mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhu sinatun wa la naum. itu dalil dari Allah Botari. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kabarnya itu dul MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan. Tapi yang tinggal nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah tabarak ya. Tadi kesini 20 menit. Lalu kemudian ini udah jam 10.20. Pas jam 10 lewat 20 menit. Memang kalau ngomong dekat wong apik itu waktu tak berlalu. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang otaknya kusut. Apalagi otaknya sungsang. Adik-adik mungkin gak merasakan itu. Tapi nanti kalau adik-adik KKN itu ngerasakan. Nanti cobalah sama KKN di tempat ngomong lamanya terasa. Minta ampun. Kayaknya jam itu mati. Gak bergerak-gerak itu. Nanti kalau pasien semester 6, semester 7, tugaskan ke kampung pas lagi ngata sambutan, tiba-tiba ada yang satu ngelihat kaji kawin. Ada yang satu semua ngobrol. Nah, di situ baru kalian teringat omongan saya. Betul kata Ustaz almarhum Abdul Somad dulu. Cobalah kita tunjukkan kita itu simpati sedikit. Waktu saya sebut almarhum tadi paling tidak apa? Ketawa. Di mana resnya wong api? Kita ulang ya, yang tadi diedit nanti videonya. Ya Allah tabarakallah. Kesimpulannya, saya ke kanan tadi ingin mengatakan wong api kalau ngumpul-ngumpul maka yang didengarnya juga api. Maulid api, syair api, syairnya api, lagunya api. Bukan berarti kalau sudah hijrah itu bawaannya serius aja, enggak boleh ada lagu, enggak boleh ada maulid, enggak boleh ada solawat. Solawatnya enggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa cuman solawat aja Pak Ustaz? Kami kan juga ingin lagu-lagu cinta. Banyak lagu cinta. Barakallah lakuma. Kan bukan lagu cinta Pak Ustaz, itu lagu nikah. Nikah itu kan karena cinta. Nikah itu bukan karena desakan netizen. Gimana nikah karena desakan netizen? Nanti punya anak pertama Siti Netizena. Malam ini banyak konten ya. Banyak kayaknya video yang dipotong nanti. Kan di TikTok. Bis 20 menit. Memang kalau ngobrol sama wong apik nih Masya Allah. Tabarakallah. Gimana perasaan Ustaz malam ini ngomong di depan kami nih? Ya rasakan sendiri lah gimana ngomong di pinggir jalan. Nah jalan ke sana jalan. Kayak gitulah rasanya. Ya Ustaz kan juga di tempat lain pernah ngomong di jalan nih ya. Ada gak yang khas Pak Ustaz? Ada. Khasnya apa? Gimana rasanya ngelihat akuarium? Allahu Akbar. Baru ini kan ngelihat Ridho yang pakai jilbab. Masya Allah, tabarakallah. Wong apik itu adil. Sebelah sana 20 menit. Sebelah sana 20 menit. Yang ke sana 20 menit. Kenapa Ustadz cuman nunjuk aja ke sana 20, ke sana 20, ke sana 20? Kenapa Ustadz enggak berdiri di situ? Saya dulu dikasih tahu ibu saya masih kecil. Nanti kamu ketemu sama Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Saya, kata Mak saya, punya teman sama-sama kursus jahit. Dia Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Syarifah itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, Sayyid sama Syarif. Mereka itu keturunan Nabi. Kayak kita juga, bodoh. Sama, cuman di dalam badan mereka ada darah Nabi. Nanti kalau kau jalan sama mereka, kau jangan di depan. Nanti pul. Bahasanya sederhana, tapi sekarang saya ingat. Maka sampai sekarang kalau saya jalan sama Habib, Ustaz tafadhol, mohon izin, mohon maaf. Habib. Nanti kalau kau jumpa, kau cium tangan. Ada Habib. Nasehat ibu masuk ke telinga, tembus ke otak sampai ke tangkai jantung. Pendidikan di kampus Al-Azhar, belakangan. Di Darul Hadis Maroko, belakangan. di Om Durman Sudan belakangan. Saya cuma mau ngasih tahu S1, S2, S3 di luar negeri. Yang pertama yang masuk ke dalam otak adalah nasihat ibu. Jadi wong apik itu, apiknya itu datang pertama kali dari ibu. Makanya dalam pengajian yakinkan ibu-ibu mesti ada. Alhamdulillah sebelah kanan ada ibu-ibu. Walaupun beberapa bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu. Di sebelah depan ada ibu-ibu. Di sebelah kanan ada ibu-ibu. Wong api kalau dia nyanyi kagum lagunya ibu. Dan dia melantunkan. Ibu engkaulah wanita mulia. Kalau enggak hafal syair. Ibu, didik anakmu untuk mencintai Rasulullah, jadikan kau anak orang api nak. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Di Jogja ngandung masih 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari kau kukandung nak. 2 tahun kau kususukan. Berapa kali aku enggak jadi beli baju hari raya demi kau bahagia. Berapa kali aku diusir di majelis akad nikah gara-gara udah mau aku nangis. Aku tidak ingin kau jadi pecandu narkoba. Aku gak ingin kau jadi pezina. Aku ingin kau jadi wong api. Ojo leren dari wong api anakku. Itu nasihat ibu. Kalau ibu gak sanggup menasehatinya seperti itu, potong aja video ini. Share ke dia. Pakai lisanku. Ibu takut ibu. Anak saya nanti marah dengan saya, dia enggak jaga saya di hari tua Pak Ustadz. Nanti kalau video Ustadz yang kami kirim, kalau anak saya marah sama Ustadz, enggak apa-apa, hatersku sudah banyak. Dia untuk menjadi haters tambahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihatkan anak supaya jadi wong api. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan kiai, enggak ada kiai perempuan. Ibu saya perempuan biasa, tapi dia berpesan ke saya, kau mesti jadi orang baik anakku, ancap ke kepala saya sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi baik-baik. Pandang sebelah kanan, Ustadz Salim, baik, ganteng, terkenal, sampai ke Belanda. Kenapa Ustadz terus ulang-ulang terus ke Belanda ini? Karena saya gak bisa masuk Eropa, jangankan ke Eropa, Singapura juga lewat. Sebelah kiri ketemu dengan Ustadz Luqmanul Hakim, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan wong api iki panjang umur. Kalau ketemu sama orang baik, apa doa Nabi? Katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Salim. Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Luqman. Tapi doa salah artikan. Orang makhluk-makhluk unik yang perlu di cloning. Makhluk unik anak muda, Ustadz Hani temu di Lombok pakai motor. Temu di Jogja pakai motor. Saya pakai motor sehari kemarin, masuk anginnya 3 hari. Dan cuma untuk konten. Saya naik motor. Kadang saya heran juga ngelihat anak-anak muda ini. Muda, ganteng, punya motor, kaya, duit banyak. Bisa-bisanya mereka mau tobat. Kenapa gak nunggu tua gitu kan? Iya kan? Nunggu-nunggu kira-kira udah mau sakratul maut. Ngapain muda-muda? Coba lihat wajah-wajahnya. Ganteng, macam-macam artis saya semua. Artis Korea yang sudah terlalu lama berjemur di Laut Selatan. Hah? Korea Utara yang tertekan karena Masya Allah Tabarakallah. Jadi kepesankan ke anak-anak kita jadi wong api. Nanti mereka akan memesankan pula kepada anaknya. Seperti pesan ibuku dulu. Maka kau mesti jadi wong. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan umurnya 5 tahun. Rambutnya pirang. Saya yakin itu tidak asli karena hidungnya pesek. Kunya merah, kuteknya panjang, bajunya pendek. Itu kira-kira yang memoles, menghias dia begitu siapa? Kalau bukan ada yang di rumah, betul? Saya yakin dan percaya inilah perempuan-perempuan solehah yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kalian ditemukan. Wong api-api. Kalau bahasa Jawa perempuan api, laki-laki api juga. Oh. Kalau laki-laki, kalau bahasa Arab kan beda. Kalau perempuan laki-laki toyib. Kalau perempuan toyibah. Kira iki api, iki apikoh. Toyib. Toyib itu artinya api. Bukan orang mulih. Yang orang mulih itu mas toyib. Saudara mulih pulang kan betul ya? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita yang tiga ini mesti api. Lingkungan tempat tinggal api. Lingkungan kerja. Kantor, di pasar. Saya kerjanya di hutan Pak Ustaz. Di hutan juga mesti api. Jangan berteman dengan babi hutan. Lingkungan yang ketiga yang paling mengerikan. Lingkungan medsos. Lah kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bertambah satu lagi. Min syarri fitnatil medsos. Saking kan luar biasanya medsos ini. Saya enggak bisa juga mengatakan TikTok haram, Instagram haram, YouTube haram. Jamaah Jogja mana bisa ngikuti kajian saya kalau tidak melalui tiga ini? Betul? Saya udah follow apa belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kami nulis Ustaz Abdul Somad banyak sekali Instagram Pak Ustaz. Yang asli mana? Yang asli itu cuma satu. Yang lain itu cuma baleho. Yang asli yang mana? Itu yang polonya 6,7 hampir itu. Yang centang biru. Dulu sudah 9 dulu udah. 9. Hilang. Hilang berganti. Hilang satu tumbuh 1000. Muncul lagi yang baru. Betul? Itu bagi yang jomblo misalnya di. Jangan putus asa. Betul? Semangat. Lagunya apa Pak Ustaz? Mestinya aku. Eh? Jangan. Nanti penyanyi asli. Adikku sekalian yang dimuliakan Allah. Tiga lingkungan ini menjadi baik. Tidak mungkin kita bisa sendirian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad itu sendirian aja bisa apa enggak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Nabi Muhammad SAW ditemani orang yang tua bijaksana. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa. Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada anak muda yang kaya raya. Sayyidina Uthman Ibnu Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya. Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas luar biasa. Aisyah Turridha. Di adik-adik tinggal. Sudah ada ruangannya masing-masing. Tinggal posisikan dirimu. Saya ini sudah agak tua bijaksana. Masuk ruang Abu Bakar. Saya ini anak muda yang gagah perkasa. Masuk ruangan Umar bin Khattab. Saya ini anak muda yang kaya raya Pak Ustadz. Memang gak banyak tapi ya sekitar 17 turunan cukup lah. Masuk ruangan Utsman bin Affan. Saya ini uang gak ada Pak Ustadz. Gak usah ngaku kelihatan dari tampangmu. Tapi otak saya cerdas Pak Ustadz. IQ saya tinggi, IP saya 4. Masuk ke ruangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ini bukan laki-laki Pak Ustadz, perempuan. Saya banyak harta. Kamu ruangan Khadijah Al-Kubra. Saya harta enggak begitu banyak Pak Ustadz, tapi hafalan saya kuat. Masuk ruangan Aisyah Turridha. Saya ini Pak Ustadz, kuat enggak, kaya enggak, ada ruangan di ujung dua. Apa itu Ustadz? Abu Jahal dan Abu Lahab. Semua sudah ada ruangannya masing-masing. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini seperti pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Seragamnya beda, bercampur baur, bercampur aduk. Tapi kalau sudah komandannya mengatakan siap, gerak. Maka semua akan menyatukan laut bersama angkatan laut. Yang angkatan darat bersama angkatan udara. Yang angkatan darat bersama angkatan darat. Kenapa kita bisa duduk bersama? Karena memang sifat asli kita adalah hanya saja kita ini hawa nafsu, ego. Itu teman saya itu dulu Pak Ustaz. Itu teman saya itu dulu Pak Ustaz. Sekarang di mana? Mabuk. Dulu juga teman saya Pak Ustaz. Sekarang di mana? Sakau. Itu juga teman saya dulu Pak Ustadz. Sekarang di mana dia? Dugem, duduk sambil gemetar. Mudah-mudahan yang sempat jadi wong apik, kemudian agak belok ke kiri ke kanan, kembali ke jalan yang benar. Gak cukup cuman doa, termasuklah syiar malam ini, mudah-mudahan dia nonton, dia kembali lagi jadi wong apik. Kalau ketemu sama dia, kamu mesti jadi wong apik. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Marah, senyum aja. Surga gak ada indah-indahnya kalau gak ada. Jangan marah. Karena marah itu nanti buat kita cepat tua, betul? Tapi tua ini bukan karena marah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam ini rasanya setelah belum COVID 2 tahun yang lalu. Baru ini saya datang ke Jogokarian sampai gak kelihatan ujungnya mana, betul? Ujung ke sana gak kelihatan, ujung ke sana gak kelihatan, ujung ke sana memang kelihatan. Kalau ada orang mengatakan tabligh akbar pengajian gak bisa kalau gak ada tanah lapang. Bisa di Jogokarian. Kalau ada orang mengatakan tanah lapang. Tangan yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau ada orang mengatakan pentasnya mesti besar, mesti tinggi. Buktinya bisa. Pentas bisa dibagi 2. Sana 1, sini 1. Yang gak bisa dibagi 2 itu cuma 1. Apa? Hati kita. Ternyata kalau dekat dengan anak-anak muda ini kita bawaannya muda terus. Saya ini sekarang rasa-rasanya seperti semester 7 nih. Ya Allah, tabarakallah. Itulah makanya saya kalau udah diundang sama Ustadz Salim, sama Ustadz Lukman, datang. Siap komandan. Kenapa? Karena kalau jalan dengan mereka, saya merasa. Cuman masalahnya mereka pula merasa tua. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Apa kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yadukhulul jannata ajuzun. Wong tuwe orang mlebu nang surga. Orang tua enggak masuk surga. Nangislah nenek-nenek. Kenapa nangis? Tangi. Orang mlebu nang surga. Ternyata memang di surga itu enggak ada orang tua. Di surga itu nanti seperti inilah semua. 30, 31, 32, 33. Jadi yang sudah tua Pak Ustadz? Yang sudah tua dikembalikan lagi menjadi muda. Dan memang logis. Bayangkan kalau kita umur 70 masuk ke surga umur 70. Dikasih kacang. Mohon maaf ya Pak, jangan terus. Jadi memang di surga itu nanti kita kembali muda lagi. Saya ditanya sama bapak-bapak jamaah beberapa waktu yang lalu. Ustadz umurnya berapa? Saya Pak lahir 77, umur saya sekarang 45. Oh udah tua ya. Katanya. Dalam hati saya sakit. Ada menggumpal di dalam. Tapi enggak saya tunjukkan, saya senyum aja walaupun agak pahit dikit. Tomat, kalau sudah lewat umur 40 itu sudah tua. Baru saya. Kalau sudah lewat 40 berarti sudah tua. Sudah tua enggak tobat juga. Malaikat maut menghadapkan wajahnya ke wajahmu 70 kali sehari. Betul dia. Karena kita enggak ngelihat. Kenapa Allah tidak perlihatkan? Karena kalau Allah perlihatkan kita bukan tobat. Kenapa Allah tidak buat kita mendengar azab kubur? Kenapa Allah tidak buat kita melihat malaikat maut? Nabi-nabi ngelihat malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim buka pintu. Sampean siapa? Malaikat maut. Malaikat maut itu ketemu dengan nabi-nabi. Ngomong, bayangkan kita pulang dari sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampean siapa? Malaikat maut. Belum dicabut nyawamu udah mati duluan. Bayangkan pulang dari sini naik motor, langsung belakang. Malaikat maut. Nak tilang aja hampir ninggal. Roboro malaikat maut. Jadi jangan angku, jangan sombong. Saya gak percaya sama Habib. Saya gak percaya sama Ustaz. Saya gak percaya sama Kiai. Kalau memang Tuhan itu ada. Kalau memang malaikat itu ada. Kalau memang surga itu ada. Kalau memang akhirat itu ada. Mana? Mana? Mana? Kita pun jangan balasnya dengan marah. Karena kalau marah dicampur marah bisa. Mana malaikat itu? Tenang. Nanti gak usah kau panggil-panggil. Nanti kau terbujur kaku di ruang ICU. Barulah kau panggil dia. Mana? Mana? Disentapkannya nyawa kau. Kau langsung. Sampai masanya dia akan tiba juga. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. tak dapat dimajukan. Dan 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri, 60 menit kita bersama sesuai dengan tulisan yang ada di botol. Ojo leren dadi wong api. Tapi Pak Ustadz botolnya kecil, memang kecil tapi dua botol. 600 mm kita bersama. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau ngomong di Jogokarian, ada iklannya, walaupun gak masuk TV. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang hadir ini yang belum api, dadi wong api. Sing wis api, istiqomah dadi wong api. Yang malas-malas, yang kurang semangat, ojo leren dadi wong api. Apa acara kita selanjutnya? Allah, kita serahkan kepada sahibul majlis. Allahu Akbar. Katsarallahu amsalak. Kalian semua, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari doa wahu junudun mujannadah. Berkait berkelindan jiwa orang-orang yang beriman, berkait berkelindan jiwa orang-orang yang baik. Mudah-mudahan menjadi orang-orang baik kapanpun, dimanapun, tidak hanya di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada beberapa yang nangis tadi ya. Saya amati ada yang nangis. Insyaallah. Ada di pojok sana nangis, baca Quran. Di sebelah sini nangis, baca maulud. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan apapun kondisi kita hari ini, Rasulullah senantiasa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kondisi kita tidak baik-baik saja. Tapi ketika kondisi baik, kondisi kita keren, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kenapa? Oh, ada keluar. Maksudnya gimana nih? Di akhir acara kan? Ya sudah, kamu tua ketua tadi, diem aja, nurut sama MC. Mentang-mentang dia ketuanya ya. Baik, yang jelas ada spill ya, ada umroh gratis. Satu orang aja? Dua orang. Oh, dua orang tapi nanti dilempar di teras dakwah besok ya. Masya Allah. Jadi di akhir acara setelah ini nanti kita akan ada pengumuman umroh. Sudah pada pegang kuponnya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum minta ke Mas Ali. Silakan ya. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Saya mau buka contekan dulu, teman. Ini acara yang tidak kalah seru, yaitu kita akan melakukan lelang. Begitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada beberapa, sudah disiapkan? Ya, silakan Ustadz Abdul Somad, mohon nanti kita akan melelang barang-barang yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Dan teman-teman nanti insya Allah semua dana yang terkumpul ini untuk wakaf Masjid Siti Maryam di pesantren Merapi Merbabu. Silakan disiapkan dulu. Ini lelangnya beda dari lelang-lelang biasanya. Di sebelah kiri silakan, saya mau boleh ambil, Mas. Ada kaos, yang pertama saya akan lelang dulu, ada kaos, kemudian ada sepatu, ada buku. Tapi yang pertama saya akan lelang satu cincin. Mana cincinnya? Oh, cincinnya Ustadz apa, Mas? Masya Allah. Ustadz boleh dibantu, Ustadz? Ada cincin dan juga bros, ya. Teman-teman ada satu cincin dan juga tiga bros, betul? Kita akan lelang brosnya mana, Le? Masya Allah. Ada satu cincin dan tiga bros. Sekali lagi teman-teman, ini saatnya kita meluangkan waktu kita, buktikan kalau kita adalah wong ape, dan saatnya malam hari ini kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita sampaikan, tentunya kata Rasul, uang kita yang kita makan habis, yang kita beli pakaian habis, tapi yang kita sedekahkan itu yang akan abadi, ya Allah. Ada satu cincin dan tiga bros, masing-masing 25 juta rupiah. Ustaz Abdul Somad, mohon supaya lebih dahsyat cincin dari Ustaz Abdul Somad, tak lelang. Langsung ya. Cincin ini terbuat dari perak. Bagi yang laki-laki jangan khawatir memakainya karena betul, bukan emas putih. Ini Mas Somad. Bagi yang perempuan kalau membeli juga bisa hadiah untuk suaminya. Bagi yang belum, hadiah untuk calon suaminya. Ya. Mudah-mudahan kalau dipakai segera bisa dipakai untuk ijab kabul. Masya Allah. Amin. Saya buka ya langsung saja harganya. Gak perlu lama-lama Ustaz Somad. 25 juta rupiah. Silakan. Siapa cepat dia dapat. 25 juta rupiah. Hanya 4 orang tercepat. Tapi hanya 4 orang tercepat, 25 juta rupiah sebelum hujan turun. Satu cincin dan 3 bros ya, jadi 4 orang saja. 25 juta rupiah hasilnya akan disumbangkan, didonasikan, diwakafkan untuk pesantren Merapi Merbabu untuk bangunan Masjid Siti Maryam. 25 juta rupiah, silakan. Belum hujan turun. 25 juta rupiah. Silakan teman-teman, saya hitung. Masya Allah. Ada jam mahal. Wih, otomatis. Ini yang saya pakai Patek Philippe. Kalau ini Mars PK. Jam mahal ini otomatis, normal. Silakan. Ini berapa? Mau disumbangkan? Harganya berapa nih? Okay. Mau dilihat. Berat ini ya, berat. Tapi pertama, satu cincin dahulu. Satu cincin yang dikenakan Ustadz Abdul Somad, 25 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Bata demi bata, semen demi semen yang dibangun oleh Anda, dari Anda untuk masjid, insya Allah tidak akan sia-sia. 25 juta rupiah, siapa cepat dia dapat cincin Mas Somad. Cincin, oh Masya Allah Ustadz. Ustadz Amin, sudah satu cincin, sudah laku Ustadz, Barakallah. Ya, langsung ada komitmennya, satu cincin. Masih ada, langsung diserahkan Ustadz ya. Langsung diserahkan. Ustadz Amin, tafadol. 25 juta rupiah dari Wong Ape. 25 juta rupiah. Barakallahu laka fi ma ataita. Semoga Allah berikan berkah pada wakaf Ustaz Amin untuk Masjid ya, Siti Maryam di Merapi Merbabu. Akan dipakai untuk sholat, mual Quran, tahfiz anak-anak mengalir sampai hari kiamat. Amin, amin. Ini adalah wakaf berhadiah cincin. Mudah-mudahan bersama kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Masya Allah, takbir. 25 juta rupiah. Jazakallah Ustaz Amin, Ustaz Abdul Somad, masih ada 3 bros paling cepat 25 juta rupiah. Oke, 25 juta rupiah untuk bros. Boleh dilihat brosnya? 25 juta rupiah teman-teman yang pingin ada di pojok sana, kayaknya saya lihat tadi nunjuk tangannya 25 juta rupiah, segera maju ke depan sebelum hujan turun. Silakan. 25 juta rupiah untuk pesantren Merapi Merbabu. Ojo leren dadi wong apik. Ojo leren dadi wong apik. Silakan. Ada Ustadz Amin 25 juta rupiah. Insya Allah dibangun masjid, sholat, tempat kajian, tempat menghafal Quran, tempat i'tikaf, tempat berbuat baik. Silakan teman-teman, 25 juta rupiah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung pembangunan masjid di sekitaran kita? 25 juta rupiah, 3 bros. Silakan Ibu maju ke depan. Bagi mukminin itu hal biasa ya. Berkorban adalah DNA mukminin. Ketika Abu Bakar ditanya semuanya, apa yang kau sisakan? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Mas Iqbal berani enggak? Nanti dulu. Oh, istri beliau. Istri Ustaz Amin. Masya Allah, suami istri. Masya Allah, suami istri ya. Masya Allah. Takbir. Takbir. Silakan maju ke depan brosnya dong teman-teman. Mas Iqbal, saya mau kasih tahu dulu nih Mas Iqbal. Ya, itu jam mahal banget. Ini kita dapat jam ya, disumbangkan untuk Masjid Siti Maryam. Ya. Jam ini bernilai 700 juta rupiah. 700 juta rupiah. Hah? Full box. Full box. Oke. Okay. Masya Allah. Halal ya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, tadi sudah ketemu 2 orang ya. Dari Mas siapa? Muhammad bin Umar Basyaiban. Mudah-mudahan dicatat Allah. Kalau wakaf berarti harus komplit. Ada wakaf, ada mauquf alaih, ada sighat. Betul ya, nanti bisa diwakafkan dan direkam. Oke, okay? Terima kasih jazakallah. Silakan diterima. Mas silakan berdiri, Ustadz Somad. Mohon. Bisa langsung diwakafkan Ustaz, supaya kita jadi saksi kebaikan. Mohon maaf Ustaz. Mau difotokan ya? Kan ya. Lagi ambil cincin di mobil. Masya Allah. Masih banyak banget itu di mobil itu. Masya Allah. Di sana. Ya. Oke, selanjutnya. Sembari menunggu teman-teman, selain ada bros, ya, saya mau yang kecil-kecil dulu, ya. Ada, oh, 5 juta, oh Masya Allah, Bu. Maaf, silakan maju ke depan, Ibu. Ya, brosnya di mana brosnya, teman-teman? Bisa diserahkan Ustaz Somad. Brosnya mana? Brosnya panitia bisa dibawa ke panggung segera. Brosnya. 25 juta rupiah. Berarti sudah ada 50 juta plus jam tangan. Nilai kurang lebih 700 juta. Saya sampai bingung ngomongnya 700 juta rupiah. Insya Allah. 25 juta rupiah. Mohon dibantu Mas Ali. Barakallahu lak fima ataiti, semoga Allah berikan berkah pada wakaf Ibu. Wa barakallahu lak fima abaiti, semoga Allah berikan berkah pada harta yang sudah Ibu kekalkan dengan wakaf. Anak-anak keturunan Ibu menjadi anak yang soleh dan solehah di amal jariah sampai hari kiamat. Disatukan Allah kita dalam kebaikan, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terima kasih Ibu Amin, suami istri menyumbang 50 juta untuk masjid, insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Baik, ada buku dari Ustadz Abdul Somad, ada 10 ya. Ya, 10 ada orang 10 tercepat. Orang, ini dia bukunya, kami lelang langsung cepat saja teman-teman, gak usah pakai lama. Islam itu mudah, jangan dibuat mudah, jangan pula dibuat susah. Tulisan dari Haji Abdul Somad LCMA. Saya buka 5 juta rupiah untuk 10 orang. In 5. Silakan Ibu maju ke depan. 5 juta rupiah. Insya Allah dapat tanda tangannya Ustaz ya. Boleh ya tanda tangannya Ustaz Abdul Somad ya. 5 juta rupiah silakan maju Ibu. Yuk belum hujan turun. Ini barakallah. Berkahnya Allah turun barengan sama hujan turun. Allahumma sayyiban nafian. Silakan 5 juta rupiah. Langsung untuk disumbangkan kepada Masjid Siti Mariam di Pondok Pesantren Merapi Merbabu. 5 juta rupiah, 5 juta rupiah. Silakan. Silakan teman-teman, 5 juta rupiah di depan saya. 5 juta rupiah di lelang 10 buku. Masya Allah, cepat saja. 5 juta rupiah, ada yang 700 juta rupiah. 5 juta rupiah. 5 juta, silakan di mana ya? Silakan 5 juta rupiah untuk pesantren Merapi Merbabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Baik. Tolong dibawa dulu. Selanjutnya masih ada lelang. Ada ini menarik juga nih. Tadi ada sepatunya Ustaz Abdul Somad, boleh dilelang? Boleh enggak, Bro? Sepatunya persis sama seperti Ustadz Abdul Somad. Oh, kalau yang punya Ustadz Abdul Somad? Ke Ustadz. Oke, okay. Patu 3 juta rupiah. 5 orang, 3 juta rupiah. Silakan. Ya, silakan ke panggung. Pak. 3 juta rupiah. Silakan maju, Pak. Ya, 3 juta rupiah. Nanti tolong ditotal ya, Le. Berapa dapatnya, tolong saya dikasih tahu. 3 juta rupiah, sepatu mirip yang dipakai Ustadz Abdul Somad. Kalau cuma satu berarti yang dipakai Ustadz Somad tadi. Nomor 43. Tolong nanti Ustadz Somad disediakan sandal atau sepatu juga. Silakan Pak. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Ternyata masih berat. 5 juta masih berat. 3 juta masih berat karena akhir bulan Pertalite naik atau naik. Oke, saya kasih alternatif. 1 juta rupiah. Ada yang mau 1 juta rupiah 10 orang? 1 juta rupiah 10 orang. Silakan Pak. Punya tadi di situ ada yang di kotak. Mau yang baru atau yang dipakai Ustaz? Yang baru, yang baru. Mau yang baru. Ukuran berapa Pak? 42, 43. Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abaqaita. Semoga Allah berikan berkah wakaf Bapak untuk pembangunan Masjid Siti Mariam Merapi Merbabu menjadi amal saleh. Allah berikan keturunan Bapak keluarga sakinah mawaddah warahmah, turunan sampai hari kiamat saleh dan salihah mujahid fi sabilillah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fik. Selamat Pak, siapa Pak? Lili. Pak Lili, oke. Oh, buku 5 juta rupiah. Silakan Ibu. Insya Allah. Hati-hati. Pena. Ya, itu pena. Ari. Spesial dari Ustaz Abdul Somad nanti di Bingkai ya, Bu. Tapi dibaca bukunya, Bu. 5 juta masih ada yang mau nyusul, 5 juta rupiah, teman-teman. 3 juta untuk sepatu. Ulak fima ataiti, barakallahu fima baqaiti. Semoga Allah berikan berkah atas wakaf Ibu Ari untuk pembangunan Hajah Siti Maryam, pesantren Merapi Merbabu. Jazakillah khairal jaza. Barakallahu. Jangan pulang dulu teman-teman, masih ada undian umroh lo ya. Kalau pulang enggak dapat, Masya Allah. Silakan Bu, untuk yang apa? Buku. Buku, silakan satu lagi Ustaz. 5 juta rupiah. Dapat tanda tangan Ustaz Abdul Somad. Kalau tanda tangannya Iqbal Faiz enggak laku. Silakan. Bu. Masih ada undian umroh teman-teman. Barakallahu lak fima a'taiti wa barakallahu fima abqaiti. Semoga Allah berikan berkah wakaf Ibu Mimin, wakaf untuk pembangunan Masjid Hajah Siti Maryam, pesantren Merapi Merbabu. Barakallahu fi, jazakumullah khairan, barakallah. Amin. Tiga. Ustaz capek Ustaz. Tiga. Sekaligus, tembus. Boleh maju orangnya? Satu orang aja. Satu orang. Oh, satu orang tiga buku. Masya Allah. 15 juta rupiah. Wong apik. Ibu Sudarmi. Ibu. Ibu mertua, Ibu Sudarmi. Ada lagi teman-teman? Siap-siap, saya akan bagi 1 juta rupiah. 1 juta rupiah untuk 10 orang. Ojo leren dadi wong apik. Bukan harga kaosnya, tapi wakaf yang teman-teman kirimkan untuk Masjid Siti Maryam. 1 juta rupiah. Yuk, in five. Oh, buku lagi. Wakaf, Masya Allah. Ini buku? Buku satu lagi. Silakan yang buku 5 juta siapa? Oh, silakan Bapak. Masih ada Ustaz? Afwan. Masya Allah, menantunya Ustaz Jazir. Barakallahu ka fima abaqaita. Semoga Allah berikan berkah buat Yas. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keturunan soleh dan solehah. Di amal jariah, Allah bukakan pintu rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, 5 juta rupiah. Dari siap, monggo. Silakan untuk kaos, nanti akan dicatat langsung oleh teman-teman. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abaqaita wa fatahalaka rizq mubarakan fih. Allah berikan berkah buat wakaf Bapak pembangunan masjid Merapi Merbabu. Dibukakan Allah pintu rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak, barakallah. Boleh foto bonus ya. Masih ada? Masih banyak antri, Masya Allah Ustaz. Malam kita panjang Ustaz. Masih banyak antri, silakan. Yang ada di rekening 1 juta boleh, tapi tidak nanti dulu ya. Silakan. Bu, sekali lagi teman-teman, hasil ini akan langsung diberikan. Barakallahu laki fima ataiti wa barakallahu laki fima abaqaiti wa ja'ala halakahuran. Semoga diberikan Allah berkah buat wakaf Ibu pembangunan Masjid Hajah Siti Maryam Merapi Merbabu. Dibukakan Allah segala pintu rezeki, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan. Yuk. Masya Allah. Untuk kaos, tidak bisa maju kalau banyak ya. Dua aja. Okay. Barakallahu laki fima ataiti wa barakallahu laki fima abaqaiti. Semoga Allah berikan berkah buat Ibu Nur Farallah pintu rezeki, diberikan keturunan soleh dan solehah, dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal jariah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Buku lagi? Buku silakan. Buku dulu, buku dulu. Buku masih ada? Buku masih ada? Oh, ini dia, masih ada tiga. Oh, orangnya. Buku habis? Ya. Kaos, mohon maaf tidak bisa maju semua. Ya. Mohon maaf. Kaos dikumpulin oleh panitia. Ya. diwakilkan saja oleh ibu ya. Oh, buku masih ada satu lagi, Masya Allah. Teman-teman yang ikut kaos nanti berkumpul sama panitia saja nggih, Insya Allah, karena waktu kita terbatas. Jadi nanti yang ikut lelang kaos silakan menghubungi panitia. Walaupun tidak terdokumentasi, Insya Allah tetap menjadi pahala. Siapa lah, Bu? Karena setelah ini kita akan ada pengumuman umroh dan akan ditutup. Barakallahu laki fi ma'ataiti wa barakallahu laki fi ma'abaqaiti. Semoga Allah berikan berkah buat wakaf ibu, mal jariah, diberikan keturunan soleh-solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dibukakan Allah segala pintu rezeki dan kebaikan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, selamat. Buku lagi masih ada? Buka buku? Oh, kaos. Mewakili saja bu ya. Oh, bapak. Oh, boleh, mewakili ya. Masya Allah. Barakallahu laki fi ma'ataiti wa barakallahu laki fi ma'abaqaiti. Semoga Allah berikan berkah wakaf ibu menjadi amal jariah, diberikan selalu istiqomah dalam kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bu Salin mewakili untuk wakaf kaos ya, karena banyak sekali nanti. Buku? Iya. Barakallahu laka fi ma'ataita wa barakallahu laka fi ma'abaqaita. Wa barakallahu laka fi ma kulli ma ataita. Semoga Allah berikan berkah pada semua yang Bapak wakafkan menjadi amal jariah, diberikan keturunan soleh dan solihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Masih ada ya? Masyaallah. Boleh, boleh ya. Tolong Mas. Cepat segera saja. Masyaallah. Mudah-mudahan berkah ya. Terima kasih, Bu. Siapa ini? Pak siapa, Pak? Heru. Pak Heru, mau gak, Pak? Insya Allah, 5 juta rupiah, tinggal satu. Tinggal satu buku, 5 juta rupiah. Barakallahu laka fima ataita, Pak Heri. Wa barakallahu laka fima abaqaita. Semoga Allah berikan berkah pada amal jariah Bapak sampai hari kiamat, pembangunan masjid, rapi merbab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Baik, cukup. Ya, untuk kaos silakan nanti bisa menghubungi panitia. Ustaz Abdul Somad, terima kasih. Masih ada satu lagi undian umroh, Ustaz. Ini dia. Boleh duduk, Ustaz? Diri saja. Diri aja. Semuanya tertib. Ini ya, semuanya mohon tenang, berdoa. Mudah-mudahan kalau dapat berarti dia memang dipanggil Allah, Ustaz ya. Betul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya 10.000 kupon. Berarti kalau saya pilih satu, yang senang satu, yang marah 9.999. Bagus lah saya kasih ke Ustaz Salim aja. Ustaz Salim aja lah pilih. Ustaz Salim. Ustaz Salim. Tolong saya dulu Ustaz Salim. Makin banyak hater saya nanti Ustaz Salim. Enggak, saya megangkan aja Ustaz Salim. Nah, Ustaz Salim. Dalam ya? Bawah. Janganlah. Yang lain bisa duduk biar nanti kalau dipanggil di belakang kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Somad yang membacakan. Ujungnya tahun lahir saya 77. Ujungnya. Jangan tepuk tangan dulu, pangkalnya ada 3 lagi. 0 3 8 7 7. 0 3 8 7 7. Ya, sebentar. Berapa detik? Dicek dulu ya, kasihan nanti. 03877. 03877. Panitia dicek mohon. Kasihan kalau sudah pulang ya, sudah. Kalau masih di belakang siapa tahu ya. 03877. Kita hitungin sepakat ya. Iya, masih 1 kilo katanya di sana. 03877 umroh. Ada. Allahu Akbar. 03, Masya Allah. Masya Allah. Udah mau pulang, gak jadi. 03877, pastikan lagi Bu. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Barakallah, barakallah. Selamat. Sudah punya paspor? Belum. Sudah punya mahram? Selamat, selamat. Tahniah. Allahu Akbar. Dari mana, Mbak? Iya. Dari mana? Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah, sebelah Pekalongan ya. Datang sama siapa? Sama teman. Sama teman. Mau pulang kapan? Tadi mau rencana mau pulang? Di sini. Oh, kuliah. Masya Allah. Selamat ya, barakallah. Di? Di Poltekkes Jogja. Poltekkes Jogja. Doa, ya, gak menyangka juga, Pak. Masya Allah. Selamat ya. Sudah pernah ke sana sebelumnya? Belum. Belum pernah. Berarti segera cari mahram ya, Ustaz. Ada yang mau cari mahramnya di sini? Oh, paspornya ada yang ngurusin. Ustaz Lukman dan Ustaz Oji udah ya. Aman insyaallah ya paspornya. Semua aman, selamat Mbak siapa? Mbak Dea selamat, salam untuk keluarga. Silakan Ustaz. Sama, roti. Mbak Dea, selamat. Masya Allah. Semua sudah tertulis. Podo, kabeh, eneng, tulisane. Leres, Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Selamat, Mbak Dea. Segera hubungi panitia. Selamat. Ya. Cukup? Ya, baik. Silakan. Dan boleh ke belakang, Pak? Silakan ikut panitia, ya. Kayaknya lagi kaget beliaunya, ya. Lagi shock, ya. Selamat, selamat sekali lagi. Dan teman-teman, demikian rangkaian acara puncak Ojo Leren Dadi Wong Apik pada malam hari ini, sore hingga malam hari ini. Barakallah, selamat untuk seluruh orang-orang baik yang hadir, yang datang, yang berdoa, yang menyumbangkan, yang berdonasi, yang berwakaf, termasuk tadi yang terakhir, yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Tanah Suci untuk umroh. Barakallah semuanya. Dan terima kasih jazakumullah khairal jaza untuk para Ustadz, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman, Ustadz Salim dan semuanya. Dan seluruh Ustadz yang hadir, habaib, dan semua teman-teman, seluruh panitia, tidak terkecuali. Keamanan mohon tetap fokus. Untuk para ahwat mohon didahulukan teman-teman untuk pulang ke rumah. Dan selamat jalan, selamat sampai tujuan. Jangan lupa besok masih ada rangkaian. Di teras paginya ada di Masjid Al-Aman, Sidoarum. Ya, betul. Lalu sorenya ada di teras dakwah. Oh ya, duhanya masih ada di Gedung Muhammadiyah Bantul. Ya. Sorenya di teras dakwah, malamnya di Klaten. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini apa nih? Untuk, oh habis beli buku. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jazakumullah khairan kathiran. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Selamat jalan, selamat untuk keluarga. Ojo leren. Ojo leren. Dadi wong apik. Sekali lagi, ojo leren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengumuman teman-teman, di layar teman-teman itu ada barcode, itu bisa belajar hijrah.